al-Azim. Dia adalah bintang yang besar, yang ma'ruf. Matahari, planet. Al-Qamar kadzalik. Dia kaukabun minal kaukab as-sab'ati minal kaukab as-sab'ati as-sayyarati. Ini kaukab sayyarah yang dinamakan orang-orang Arab dahulu. Menamakan 7 bintang yang besar. Ya, termasuk 2 di antaranya matahari dan bulan. Ya, kullun minhuma yajri wa yaduru. Semuanya itu ya berjalan, berotasi alal ard, di bumi. Wal ardu, sedangkan bumi, sabitatun, mustaqirratun. Ya, sedangkan bumi itu tetap. Ja'alaha qararan, yaitu Allah menjadikannya ya, tetap. Dia tetap untuk kemaslahatan para hamba. Sedangkan matahari dan seluruh bintang-bintang maupun planet-planet yang lainnya, taduru alaiha, mereka berotasi mengelilingi bumi. La kama yaquluhu al-mutakharrisun, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh mutakharrisun, ya, para kadibun, berdusta. Ya al-an, saat ini, minal ladina yadda'una al-ma'rifata, yang mereka memiliki ilmu pengetahuan. Yaqulun, mereka menyatakan, inna syamsa sabitatun wal arda wa sesungguhnya matahari itu tetap. Ya. Kemudian wal ard taduru alaiha, sedangkan bumi yang mengelilingi matahari tadi. Ya. Hadza aksun ma fil Qur'an. Ini kebalikan, justru kontradiksi dengan apa yang ada di Qur'an. Kata Syekh, di Quran Allah Ta'ala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Wahum yakulun asyamsu sabitatun, ya subhanallah. Sedangkan mereka malah menyatakan matahari yang diam. Padahal kebalikannya, bumi yang diam, matahari yang mengelilingi bumi. Nah, wa nujum hiya al-kawakib. Nujum itulah bintang-bintang. Ya, musakharatin bi amrih, yang ditundukkan dengan perintahnya. Ya. Ditundukkan dalam berjalannya maupun dawaran. Dawaran itu masdar dari daro yaduru. Daurun dawaran, ya. Rotasinya. Ya. Keduanya tidak surut sekalipun. Hadza radun, maka ini adalah bantahan bagi orang-orang yang menyembah matahari dan bulan dan bintang-bintang. Bi annaha musakharatun bi amrillah ma'muratun. Bahwa makhluk-makhluk ini semua, matahari, bulan, bintang itu semua ditundukkan dengan perintah Allah. Diperintahkan. Allahul ladzi yujriha. Allahul ladzi yuqifuha idza syaa. Allah lah yang ya yujriha, memberlakukannya. Ya, Allah lah yang yuqifuha, yang membuatnya tegak. Idza syaa, jika Allah kehendaki, maka bintang-bintang ini semua musakhkharatun, ditundukkan, musakhkharatun, mudabbaratun, diatur. Laisa laha minal amri syai'un. Dia tidak memiliki sedikit pun ya perkara apapun dalam hal ini. Nah, ya muruha, ini belum dibaca ya. Udah belum? Belum. Coba. Coba. Bihar. Ya'muruha subhanahu fatajri wataduru watadihu watudihu. Ini berarti ada roh ya. Kenapa? Berarti dari awal tujri tuh. La tajri. Fatajri wa taduru wa tudiu bi amrihi. Ini kan muannas. Bi amrihi al-kauni subhanahu wa ta'ala. Yatla'u hadha wa yabhubu hadha wa yata'aqabani nasbash nasbu syamsu i'rab itu i'rab kan di ayat ya yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsu wal qamara wan nujuma itu i'rab nasabnya itu nasab i'rab terus nasbu syamsi wal qamari wan nujumi 'ala al 'adfi li anna as samawati mansubuhu li'annaha maf'ulun wa'alamatu nasbihi nasbiha al-kasratu niyabatun anil fathati li'annaha jam'un mu'annathis salimu mu'annathin salimun wal-ardu ma'tufatun anas samawati mansuruhu bil-fathati thumma qala wa'ash-shamsa wal-qamara wa'ash-shamsu wal-qamaru ma'tufun anal mansubi wal ma'tufu 'alal mansubi mansubun. Nah itu ya Rob. Baca usul salasa kalau enggak ngerti bahasa Arab gimana itu. Makanya buku kayak begini diterjemahin gimana coba bagi orang yang belum pernah belajar bahasa Arab. Kasihan. Ya. Gimana? Ma'tufun apa? Ya. Untuk waktu belum pernah belajar bahasa Arab ditanya, "Ini ma'tuf apa ma?" Badal ini Marco Algerti kan, nggak tahu kan apa. Ya terus. Sakharat mansubun ala hali. Wah loh masih Irab sih mau bahas. Hai hal kauniha musakharat. Hal kauniha musakharat kan. وعلامه نصبه الكسره نيابه عن الفتحه لانه ملحق بجمع المؤنث السالم قال الا له الخلق والامر الا اداه تنبيه وتقرير يعني juga nahwu juga itu terus سبحانه وتعالى لا لغيره الخلق وهو الايجاد فهو القادر على الخلق اذا اراد سبحانه وتعالى يخلق ما شاء والامر امره سبحانه وتعالى وهو كلامه عز والامر امره والامر امره عز وجل وهو كلامه عز وجل القوني والشرعي نعم امره maka Allah lah yang memerintahkan bintang-bintang itu, semua planet-planet itu. Dia berjalan, dia berotasi, dia memberikan cahaya dengan perintahnya yang kauni. Dia yatla'u, dia apa namanya, terbit, ya Allah, dia terbenam. Yang ini terbit, yang itu terbenam. Hada yata'aqaban, ini saling gantian. Silih-silih berganti. Yang ini terbit, yang itu terbenam. Matahari terbit, ya, bulan terbenam. Coba ganti-gantian. Nah, dinasabkannya syams dan qamar di ayat dan nujum itu alal ataf, karena ma'tuf. Karena samawat mansub di ayat. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawat, ya, maf'ul. Maf'ul dari khalaqa. Ya, samawat di ayat yang di matan. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Ya, nah itu. Wasyamsa wal qamara itu takdirnya. Ya. Baik. Ya, ana samawat mansubun ini wal arda samawat wal arda mansubun. Karena maf'ul dari khalaqa, ana maf'ul nasbihi tanda nasab kasr niyabatan sebagai pengganti dari fathah. Karena di jamak muannats. Ya, dan arda ma'tufun inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda ma'tuf kalau mansub mansubun mithluhu musakharatun ini masih i'rab ya. Ya masih i'rab ya masih fisitati ayamin sumastawa alal arsh yuhshi layla wal nahara yatlubuhu hasisa wasyamsu wal qamar wal nujum musakharatin musakharatin mansub adalah hal ya. Hal yaitu takdirnya hala kauniha musakharatun. Tanda nasab kasrah sebagai pengganti dari kata hak karena dia mulhaq jamak muannas sa'ala. Ala lahu al-khalqu wal amru. Ala ini ada tu tanbih. Perangkat untuk memberikan tanbih, peringatan. Ketahuilah wa taqrir, penetapan. Ya. Ketahuilah lahu milik Allah lah, la li ghairi, bukan milik yang lain. Al-khalqu penciptaan. Itu ijah pengadaan penciptaan. Bahwa al-qadiru ala khalqi, maka Allah lah yang sanggup untuk menciptakan. Idza arada yakhluqu ma syaa. Ma yasha'u, jika dia menghendaki menciptakan apa yang dia inginkan. Wal amru ala lahul khalqu wal amru, dan perintah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Perintah apa? Perintahnya amru wa huwa kalamu al kauni asy-syar'i, yaitu kalam Allah yang kauni maupun yang syar'i. Apa itu yang kauni dan syar'i? Kita baca lagi. Sini. Coba antum. Faris. Lah, katanya bawa bukunya. Salahnya aja. Hah? Salah. Ya salah lah. Memangnya enggak jelas. Kan saya sawu proses pauzan. Loh, ayahnya sudah tahu. Yang ini aja. Orang ya beda lah. Udah gantian ya. Coba ini aja dulu. Cepat baca tuh. Paris, Paris. Amrul kauni alladhi ya'muru bil makhluqati wa tata'i'uhu. Hah? Fatuti'uhu. Iya, tauan wakarha. Terus. Amruhuma. Amarohuma. Amarohuma. Subhanahu. Wahada amru kauni. Amrun kauni. Wahada amrun kauni. Amrun. Amarabihi. Amarabihi samawati wal ardo. Patakun. Patakunat. Patakawanat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hadza amrun kauni. Amal amru syar'i fa huwa wahyuhul munzilu munazzalu. Fa huwa wahyuhul munazzalu alladhi ya'muru bihi ibaduhu ibadahu. Ya'muru bihi ibadahu. Ya'muruhum bi ibadatihi. Ya'muruhum bi salati, ya'muruhum bi zakati, ya'muruhum bi birri walidayhi. Bi birri walidayhi. Dia ketawa dia. Ada amru syar'i yadkhulu fihi awamiri. Yadkhulu fihi masa awamiri. Hah? Apa irabnya awamir? Berarti enggak tahu ini. Apa isan irabnya wamir? Sa? Hah? Fa'il dari mana? Nah, fa'il dari yadkhulu. Yadkhulu bihil awamiru wa nawahil allati fil Qur'ani al-Karimi wa bis sunnati an-nabawiyyati hadza min amrillah. Nah. Cukup, Faris, Faris. Bukunya B, yang penting judulnya susu salasa kali. Sarohnya ya beda lah. Orang dibaca sarohnya kok. Nah, gimana sih? Nah. Ya, harga baca harga. فيه رد على من يقول ما بفضل القرآن Sudah cukup. Ya, kita baca yang dari dibaca di Paris dulu tadi. Firman tadi Paris baca. Perintah Allah yang kau ni alladhi ya'muru bihi al-makhlukat. Itu yang Allah perintahkan dengan perintah kau ni ini para makhluk. Maka para makhluk mentaatinya. Wastajibuhu lahu. Para makhluk memenuhi ya, permintaan atau perintah dari Allah tadi. Misal firman Allah Ta'ala, faqala laha lil ard, maka Allah berfirman kepada bumi, i'tiya tau'an wa karhan, datanglah engkau kemari dalam keadaan ya, suka atau tidak suka. Maka Allah SWT memerintahkan keduanya ya, langit dan bumi. Ini amrun kauni, perintah kauni. Ya amara bihi samawati wal ard fatakawwanat. Maka takawwanat. Apa maksudnya sini? Maka ini adalah perintah Allah kepada langit dan bumi. Ya, dan biar enak supaya terjemahannya tidak terlalu ya, maka dia tersusunlah gitu. Innama amruhu idza arada ashay'an ayakula lahu kun fayakun. Ya, perintah Allah jika Allah kehendaki sesuatu maka dia cukup berfirman, dan dia berfirman kepadanya jadilah, maka itu jadi. Ini perintahnya kauni. Sedangkan perintah syar'i wahyu Allah yang munazzal, yang diturunkan. Ya, yang diturunkan alladzi ya'muru bihi ibadahu, yang Allah perintahkan kepada para hambanya dengan wahyu ini. Ya amuruhum bi ibadatih, Allah memerintahkan mereka untuk beribadah padanya. Maka termasuk di sini wahyu syar'i, apa perintah syar'i adalah al-awa. Ya amuruhum bi salati, Allah memerintahkan mereka untuk salat, memerintahkan mereka untuk zakat, untuk berbakti pada orang tua. Ini perintah Allah yang syar'i. Termasuk di dalam sini adalah perintah-perintah dan larangan yang terdapat di Quran Al-Karim atau di Sunnah Nabawiyah. Maka ini adalah perintah dari Allah. Nah, jika sudah milik Allah lah penciptaan dan perintah, ya, fama baki li ghairihi subhana. Maka apa yang sisa untuk selain Allah? Enggak ada. Penciptaan, perintah milik Allah semua. Terus selain Allah punya apa? Enggak ada apa-apa. Ya, penciptaan semua milik Allah. Perintah semua milik Allah, udah. Enggak ada lagi tersisa. Oleh karena itu Abdullah bin Umar, beliau berkata, tatkala beliau membaca ayat ini, maka beliau menyatakan, ya, man lahu syai'un, ya, falyatlubuhu. Maka siapa yang punya sesuatu lagi, yang memiliki sesuatu, mintalah darinya. Dia punya penciptaan, dia punya perintah, udah mintanya kepada Allah, enggak ada lain. Maka ayat ini menunjukkan akan perbedaan di antara penciptaan dan perintah. Fafihi raddun ala man yaqulu bi khalqil Qur'an. Bi khalqil Qur'an, maka di sini juga terdapat sanggahan bagi orang yang berpendapat Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, karena Al-Qur'an minal amri, dari amr, dari perintah. Amrullah laisa makhluqan. Sedangkan perintah Allah bukan makhluk, karena Allah membedakan antara al-khalq dan makhluk, dan perintah. Wa ja'alahum syai'ain. Maka Allah menjadikannya sebagai dua hal yang berbeda. Al-Qur'an masuk di dalamnya perintah, maka dia bukan makhluk. Ya. Wa hadha ma khasama bihi al-Imam Ahmad al-Jahmiyah. Maka inilah yang Imam Ahmad ya mendebat kaum Jahmiyah ketika lamma talabu minhu ayaqula bi khalq al-Qur'an. Ketika mereka kaum Jahmiyah meminta Imam Ahmad untuk berpendapat bahwa Quran adalah makhluk. Imam Ahmad mengatakan, "Hal Quran min al-khalqi aw min al-amri?" kepada mereka. "Wahai Jahmiyah, apakah Al-Qur'an itu perintah atau makhluk?" Ya. "Min al-khalqi itu dari penciptaan atau dari perintah?" Orang-orang Jahmiyah merasa pengen dijebak nih. Kalau nanti dijawab min al-khalq, Imam Ahmad pasti berpendapatnya enggak seperti itu. Kata orang Jahmiyah, mau dari amr aja. Amr. Kata mereka, qalu al-Qur'an min al-amr. Dari perintah. Qala al-amru ghairu makhluqin. Amr bukan makhluk. Allah membedakan antaranya dan antara al-khalq penciptaan. Dan Allah menjadikan penciptaan sesuatu hal yang berbeda dan perintah suatu hal yang berbeda ya. Maka al-amru kalamun, amma al-khalqu fahuwa ijadun wa taqwinun. Yang namanya amr, perintah, itu kalam, kalamullah. Ya, larangan, perintah, ya. Sedangkan al-khalq adalah ijad, pengadaan, penciptaan, wa taqwin, penyusunan. Maka didapati perbedaan di antara keduanya. Ya tabarakallah ay ta'azama alladhi hadhihi af'alu. Tabaraka sangat yaitu ya yang agung Allah yang inilah perbuatannya dan ini adalah kudrahnya. Dan makhluk-makhluknya tabaraka wa ta'ala. Tabarak ini fi'lun khas bihi subhanahu. Ini sudah dibaca tabarak. Belum. Terus berikutnya. Takat telah dibaca. Siapa? Si Dimas. Tabaraka ini fi'il khos ya. Kata para ulama enggak ada fi'il mudhari'nya. Khusus fi'il madiyah. Ini fi'il yang khusus untuk Allah. maka tidak boleh yutlaku fala yutlaku ala ghairi, disandang diberikan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh diitlakan secara lepas bebas, tidak boleh disandang diberikan kepada selain Allah. Al barakah hiya al hiya kasratul khairi wa namahu. Barokah itu banyaknya kebaikan dan bertumbuh. Barokatullah, keberkahan Allah Jalla wa'ala, la tatana. Nah, ini tidak terbatas, tidak ada henti-hentinya. Karena makhluk, ada pun amal makhluk, fala yuqal innahu tabarak, innama yuqalu lahu mubarakun. Makhluk tidak dikatakan tabarak, tapi mubarak yang diberkahi. Yani barakallahu fihi wa ja'alahu mubarakan, yaitu Allah memberkahinya dan Allah menjadikannya menjadi mubarakan, diberkahi. Nah, barakah semuanya dari Allah. Ya. Rabbul alamin, ini semisal mislu masabah, semisal yang sudah lewat bahasanya. Fa bi hadhil ayati taqrirut tauhid. Maka dalam ayat ini terdapat penetapan tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sebagaimana yang telah terang. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Matan. Wa rabbuhu wal ma'budu, yang namanya Rabb itulah yang diibadahi. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, yang telah menjadikan untuk kalian bumi firasyan, sebagai hamparan, sama'a bina'an, dan langit jadi atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan telah menurunkan air dari atas, menurunkan air hujan, ya, air. Fa akhraja bihi, maka Allah mengeluarkan dengan air hujan tadi dari tanah, dari bumi tadi, minas samarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu, nah ini lihat setelah rububiyah uluhiyah. Fala taj'alu lillahi andadan, janganlah engkau menjadikan untuk Allah andadan, tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian sudah mengetahuinya. Ya, maka perkataan Syekh, ar-rabbu huwal ma'bud, Rabb itulah yang diibadahi. Huwal ladzi yastahiqul al-ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Adapun selainnya tidak berhak diberikan ibadah, karena dia bukan Rabb. Nah, inilah sisi pendalilan kalam Syekh. Itu dengan pernyataan beliau, ar-rabbu huwal ma'bud, Rabb itulah ma'bud yang diibadahi, itu yang berhak diibadahi. Tsumma aidan la yakfi anna al-insan yuqirru bi rububiyyati, kemudian tidak cukup seseorang menetapkan tauhid rububiyyah saja, bal budda ayuqirru bi rububiyyati lillahi, bahkan dia mesti harus menetapkan ubudiyah, peribadatan itu hanya untuk Allah. Yaf'aluha mukhlishan lahu subhanahu. Ya. Nah, yang ibadah tersebut dia lakukan dan dalam keadaan dia memurnikan ibadah itu untuk Allah. Famadama aqarra annahu rabbu, maka selama dia menetapkan bahwasanya Allah adalah Rabb, maka hal ini melazimkan dia untuk menetapkan Allah lah al-ma'bud yang diibadahi. Adapun selainnya tidak berhak sedikit pun, ya, untuk mendapatkan ibadah. Dalilnya atas hal ini bahwasanya ibadah adalah khusus, ya, bagi Rabb, firman Allah, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun, ayat yang tadi. Nah, ya ayyuhan nas, baca sih. Ya. Fadl. Fikri. Inkisama maf'ul bi dari zakara. Inkisama nasi udah pun nilai. Inkisama nasi ila salah yang tadi. Al-Qismul Awwal, al-Mu'minuna ala hudam min rabbihim wa ulai kahumul muflihun. Hafiz Mukhani al-Kuffar wa ladina azharu al-kufra wa inada qala ta'ala inna ladina kafaru sawa'un alaihim anda anta'adzar tahun amlam tunzirhum la yu'minuna. Hafiz Mukhani المنافقون الذين ليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء فهم المؤمنون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن وهؤلاء شر من الكفار المجاورين بكفرهم ولهذا ayatan Rabbakum. Ayuhan nas hada nida'um. Inilah seruan minallahi jiri jami'in nas. Seruan dari Allah kepada segenap manusia. Yang mukminin wal kufar. Di anallah zakara fi hadhi surati suratil baqarati intisaman nasi. Karena Allah menyebutkan di surat ini surat Al-Baqarah intisaman nas. Yaitu pembagian manusia ila asalah sati aksab. Ketiga macam. Pertama mukminun, yaitu yang beriman kepada yang gaib. Yu'minuna bil yaumil akhir, beriman pada hari kiamat. Wa wasafahum bi annahum humul muflihun. Allah mensifati mereka, mereka lah orang-orang beruntung. Di surah Al-Baqarah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alladzina yu'minuna bil gaib wa yuqimuna shalah dan seterusnya. Ya. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Mereka lah orang-orang beruntung. Al-Qismu Sani, ya Zalbillah, Al-Kufar, orang-orang kafir. Alladina azharul kufra wal inadah, yang mereka benar-benar menampakkan kekafiran dan penentangan. Allah Ta'ala berfirman, inna alladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan, mereka juga tidak beriman. Al-Qismu Tsalits yang ketiga, munafiqun. Alladzina laysu ma'al kufar, yang mereka bukan orang-orang kafir, laysu ma'al mu'min. Bukan pula bersama orang-orang mukmin. Mereka tidak bersama orang kafir, tidak bersama orang mukmin. Ya, mudzabdzabina, benarlah disifati oleh Allah mereka ini, mudzabdzabina. Mereka ragu. Dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ragu ini, mereka tidak ke golongan mukmin, tidak ke golongan kafir. Fahum mu'minuna fi zahir, lakinahum kuffarun fil batin. Fil batin. Ya, mereka beriman di zahirnya aja, lahiriah. Batinnya, mereka kafir. Wa haula'i syarrun, mereka lebih buruk daripada minal kuffar al-mujahirin. Dari orang-orang kafir yang menampakkan bi kufrihim, kekafiran mereka. Walihada, oleh karena itu, anzalallahu fihim, Allah menurunkan ayat di surah Al-Baqarah ini tentang mereka bid'ah asyrata ayat. Bid'ah asyrati ayatan. Yaitu belasan ayat. Bid'ah itu bid'un 13 sampai 19. 3 sampai 9. Kalau bid'ah asyrah berarti 13 sampai 19, 16-an. Ya. Allah menurunkan ayat di surah Al-Baqarah tentang mereka belasan ayat. Ya, bainama anzala fil mu'minin ayatun qalilatun. Ya, ketika Allah menurunkan ayat tentang kaum mu'minin surah Al-Baqarah, itu cuma beberapa ayat sedikit aja. Wa fil kufar ayatain. Tentang orang kafir Allah di surah Al-Baqarahnya 2 ayat. Munafik belasan. Ya. Nah, amal munafikun fabada ya zikrahum Terkait orang-orang munafik ini, Allah memulai dengan penyebutan mereka dari firman-Nya, wa minan nasi man yaqulu amanna. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman, sampai kepada firman-Nya, yakadul barqu yakhthafu absar. Nah, ini banyak belasan tuh, dari ayat 20, dari ayat 8 sampai ayat 20. Berarti bukan 13 ini, 12. Dari ayat 8 sampai ayat 20. Hah? 8. Oh iya dihitung ya. 8, 9, 10. Oh iya. 8-nya dihitung ya jadi 13. Ya. Ini hada kulluhu fil munafikin. Ini semuanya terkait munafikin. Li syiddati khatarihim wa qabihim fi'lihim. Karena berbahayanya, sangat berbahayanya perbuatan mereka dan tercelaknya, buruknya perbuatan mereka. Wala man dzakara hadhil asnafa ats-tsalatsah. Maka tatkala Allah menyebutkan tiga sifat ini, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai semuanya manusia, hadza du'aun di jami'il asnaf. Ini seruan kepada semua jenis ini, mukmin, kafir, munafik. Qala ulama, berkata para ulama, awwalu nida'in fil mushaf, seruan pertama di mushaf ya setelah Al-Fatihah, kan masuk Al-Baqarah tuh, di Al-Fatihah kan enggak ada seruan. Enggak ada nida, enggak ada. Nah, yaitu ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Nah. Ya. Baik. Nah, wa'budu fi'lu amrin ay akhlisu lahu al-ibadata. Limadha? Li'annahu rabbukum wal ibadatu la tasluhu illa li rabbi. Ini belum dibaca ya. Cukup dulu ya. Ya. Kita ke usul salasa. Subhanallah wa bihamdihi shalla Allahu 'ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik.